Roma pasal wal gue ni. Hula sugue mimian ke kiare ta itriala ta krala nare. Mata murih ne bisa matto ha hula sugue ibuke. Lima den je wai ku ohat ni makwe. Yala gyo sewa Kristus ke imat des. Mati ki bak narune. Lema ki kau kuna mat miat menal ni nam kede. Tiria ran etrial sasam ke ranora Yesus Kristus kene. Kaligios Yesus Kristus ke, desi ke uhula sogwe memean ke was haret ke get murmurif ke mait, ode giari titio ha haret limo sala manet miat miat manal nini nam kene. Kalit nyetak musa ke lema bisa ma giari titio ha ituait limo sal, kalit nyeke lema malgia kawit mia bisa ma tohat nyetak musa ke mumu. Keske hula sogwe ini iya dititio ha itu ait limo sal ne krede. Ne ke kolnye. Hula sogwe yaswanan ke mamia inus kek temne. Mamiat mia li tane tait. Masyos itu ait limo sal ba. Yuat desi ke anan ke mia oyo lair gie. Ode tenan ke kola it tenata kia la limo sal ne. Keske ini ke lema ya la limo sal ke itelik. Hula sogo yala kol desmia anan ke yelukit. Mamu de hula sogo lema yukunit. Kiali tuat limosal. De yukun anan ke. Hula sogo yala kol des. Mamu de itnye ke bisa maam laya iti hula sogo. Mak tiyo ha hula sogo wasitnye taka rakes titnye tak musa kene. Neketa morih giyaki ne. Lemat toha ituat dak diakin atiat maminti trela takralan nekrede. Deta morihne tohanam hula sogwe memean ke kibuke. Kali iriara morih morto hawait dak jakin atiat mamintira lata krala narene. Nekere kan nam atiat desi krebo. Klala iriara morih morto hula sogwe memean ke kibuare. Neke giyaki nere kan tina meras hula sogwe memean ke kibu desi krebo. Den je iria rare kan ti wait dak jakin atiat arene. Ir desi kreera morih ner tohanam atiat desi krebo. Desi wanar mat, marei mat miat manal nini namke. Klala iria rare kan ti nam hula soge memean ke kibuke. Ir desi kreera morih ner tohanam eras desi krebo. Desi orala takrala nare keler tekade. Ode anar morif nini nam. Kali iriara rekan tiwait dakdakin atiat arene, ir desi kreer sorwa hula sogwe. Iria maul desi kreer sirne lemar bumar tohat nyetak hula sogwe, ode lema bisa marlak utar tohat nyetak des jakun. Kali iriara morih mora toha wait dakdakin atiat arene, ir desi kreer lema bisa marala hula sogwe ralak kema kimuk mukai. Keske wai kuohat ni makwe. Ini wasim dakjakin ati atare lemak kyareta ede. De hula soga memian ke kyareta wasim myur-myuri farede. Kali hula soga memian ke ki mentirala mikralan are. Keske kol nyese desi ke Kristus ke memian ke lemaki mentirala ke krala ke. Ir jesi ke Kristus ke lema wasiriai. Keske kol nye Kristus ke mentirala mikralan are. Biar matena mire anak miati kiali limo sal. Keske hula sogwe memean ke gyal mor miorif manal nini nam ke tie. Kali hula sogwe biohe eine ke irim laya etide. Ode hula sogwe memean na kiala Yesus Kristus ke mai mori furuk toha mamati rene. Neke ki mintira la mikrala nare. Den diana hula sogwe yal memean ma mintira la mikrala desi kre. Mayal-mayal atena mia kimat nyekredakun, mak miori furuk. Ema den jewa iku wohat ni makwe. Ituait har-har ke mahata morih ne musti motto hahula sogwe memean ke kibuke. Delema ituait har-har ke ma musti motto ha ituait dak diakin ati atare. Den jem nyenas, kalikol nyemi morih ne mtiu hawasim dak-dakin ati at desikre, desike muana miat. Keske kol nyem liura maa hula soga memean keksialu ke. Mam tu ni kuasim tela tiat mida kino mi ala desi kreba. Desi ke muana miorif nini nam. Kali iria hula soga memean ke ki hareta sirne. Ir jesi kre hula soga ananasir. Kali hula soga memean na inal tiene. Ne kele magiala ema mim taut kola atare. Tiram taut wait amam lanarene. De hula soga yal memean ke tie. Magiala ema eine ke ananae. Ode kali hula soga memeana maminti itriala takra lanarene. Mane itnye ke bisa mahatal itriala taku sunare. Mata bu hula soga o amu. Ode hula soga memean desi kene kiariati itriala takra lanare. Mak tianuk ma itnya teo he itnye ke hula soga ananait. Ode kali itnye ke hula soga ananait je. Den dianat sa iti nameras hula sogwe ihatetak ma isosan kita ananarene. Hula sogwe yal eras isosan destianan Yesus kede, ode anal yal mait jakun. Ode theo he nam ne kremlay, kalikol nye masun wek dianit tinus kek temne, kolane kidan Kristus kene, desike wanat morif tora iti wasi madelaf kedakun. Hula sogo yana nitnye anat morif tiwa si madelafke. Wai kuo hatni makwe. Hula sogo yasi madelaf ana inal maitnye lan mak bilak dek bilak masun madanit ti selselne. Den jekwe ohe masun madanit ti selselne. Kol nyetra na gyor anat amorif ti hula sogo yasi madelaf ana inal maitnye. Desike memasun madanit ti sel-sel neke meranam-ran mait biu. Kali 6,000 hula sogwe iala tilai tolas merke kahane. Nekek miabokak syalik ma kigita sewa hula sogwe ana syusu ohe ana nesei. 6,000 desikrek miabokak syalik ma kigita sewdwes. Kali het lulso hula sogwe syus no syoba 6,000 iala tilai tolas merke kahane. Male ma bisa makli aku tak tio hak telah hula sogwe ire kiak munake. De giaki nek miat ode kiptas bio. Male mak tio ha 6,000 ma mintila eto las merke kaha neki buke. De tio ha hula sogwe buke bo. Ma mo de nam iala desi kremu mune kigita elik. Ma ana gia et segwe. Desi uyaditi 6,000 iala tila eto las merke kaha neto ha mat nyat ke. Ma kete kiptas. Mamo de matnyat ke lima bisa ma kyareta nam desi krede. Hula sogwe yala kol jes. Mamo de bisa ma yal murmirif eras lan ketin nam mamintilai tolas merke kahane. Neke mais kola murmirif eras lan ana inal tiana narene. Kali itnye ke teo he gyala gyoseit lulso matigya it senwe. 6,000 hula sogwe yala tilai tolas merke kahane mumune ke kiktem temne gyarwen. Kali kik temtemne kioman masun gue, kolane wamfet ke tigyuat idur haho iko manak sun suno kene. Ode 6,000 mamintilai tulas merke kahane ke lemak mie sanak kioman masun gue ma giarwen bo, deitnye ke dakuno tarwen titriala takrala nare dakun. Hula sogi almemian ke mait je, kolade netano syadia kek munane, kes ke memian des jakuno geluk nyato sohe anatos ya madela fula sowin almaitnye. Ode biar makol jes, kes ke de sel-selne tarwendakun, kalit mabokak syalik, mamal mata tagita seudwes, tiana hula sowe miama bjitilit miananitnye. Ode ana jadi titena tareto hamasun madanit jes, tinus kek temne, ode ana yeluk ma yal itiana tarharwa lema bisa ma kimat nye mait. Kali biar ma hula sogwe ya ori fait je. Kes kede itnye keet meati hula sogwe anggora. Ma tagita nameras ana inal maitnye. Kali kolnya tatut nameras ana inal maitnye de. Desi kemo lema tagita nameras des je. Kali nam irge itot kede. Desi keo lema ikita nam des huruk de. Kes kede kol nyelen latatot nam ana inal mait jesikre. Desi keo musti mo talgiawi trela takral nare manenen mata gita bu. Ode giwat lemateti talde, desi keo hula soge mimian kedaku no ksialokit. Ne ke kolnyet sambayan, keske lemateo he ta sambayan ne musti mo tanuk saiti hula soge. Desi keo ana hula soge mimian kek miesa nagie lukit, mak siambayan ti hula soge. Giortun mabademde mure, mair gele mabisa mahayal maitunak. Ode hula sogwe hie itrala takrala nare, ode hie nam memean keki sambayan ke wasik buan kedakun. Kali hula sogwe memean kek siambayan maktiuha hula sogwe ibuke, mak syaluk hula sogwe wasirire. Hula sogwe yal saita sai magiala magia ceras ke mait. Ode teo he namera so atiat saita saibo ma kiditi maitnye. Ne ke nam desi kremu mune hula sogo yal ma yala ma geti raske mait. Hula sogo yala kol jesti iria manal rala takrala nareti ine. Ne ke iria ilik marato hawasi rekriek kene. Kali he tlul so hula sogo yohu tak munade. Ma iria ilik desi kre anarolanan ke. Mamo deanan ke auswai tiwai nare, neke tirmia toha kait nye mumu. Ode iria hula sogwe yo hutak muna marolanan ke des, neke ya buksir mawas iria sirde. Ode iria ya buksir desikre, neke biohem laya sirde. Ode iria ibohem laya sirde sikre, neke ya lasir marori tiwasi madelaf ke dakunde. Lemanang ge ta bisa maki salit tio hahula sogo wasi loblobak ke. Emaden je wai ko hatni makwe. Kolnyet nenas nam hula sogo iala mait jesi kremumu. Desi keo tebai nohe lemair ge ta bisa mayala yalit. Kali hula sogo ini ino no rait nyebo. Ode teo he ektela desmlai. Kali hula sogo lemaine tianan sasa samne. Deyal anan sasa samne bati irire marta bahun wai, mamo deine ke bisa ma lita netait miumu. Ode kolnya yalanan ke kyalit je, desi ke othe liko he, yosia hurla sogwera la eras des, den je anayal eras saita sai mait jakun bu. Odetnya ke hula sogwe yilikit je, den jele mait je ta bisa ma yoit salke mait, kali hula sogwe ini yo hutohe iria ilik desi kre melaya sirde. Ode lemair ge ta bisa ma yukunit, kali Yesus Kristus ke miat nyalgi tanetait. Ode lema desi ke kemiesan bo, demio di furuk toha mamati redakun, matiak lulti hula sogwe seriwan ke, ode ine biak len maiti tor hula sogwe. Lema den je lema irge ta bisa ma isali tioha Kristus ke wasi loblobak ke maitnye. Biar ma masun wek janit, dete lema mutamin ti masekan ke, ka roban der tabait, dete lema mo luolar, ta biar ma tamleh, dete lema mo masun wek janit mianen matmat, tar tabahun wait jakun, kes ke nam desi kremu mune lema bisa ma kisali tioha Kristus ke wasi loblobak ke maitnye. Kola nera kes di kita plan ke mak biohe. O hula so, khali aram mito hak tione, den je seu giakine kreiri re robak martabahun waram. Ir je si kreira laram kola dene domba kene, mara lama rgotal telake. Biar mak tela desi kremu munek ditimait, keskek tela desi kre lema bisa ma gyalait miat torbana, deit nyeke bisa ma talatalk tela desi kremu mak bilak-dek-bilak, kyali Kristus malobak itnye wasi haret kene kisaluk itnye. Tanukol jes, kalik toha kohe lema nanggeta bisa ma kisalit tioha hula soge wasi loblobak ke. Biar mat-mat yat morif, dete lema munya sumanus liai tare, ta haret nges kuaure, dete lema mukte lama diti tisel selne, ta tisewa nama manekre, dete lema mu mahare tanare, Neke haret salik maminti lait ke, ta haret salik maminti lasmir ke krala ne, ode nam salik hula segue iala nekre mumu dakun, nam desikre mumu neke lema bisa maki salit tiuha hula segue asilob-lobak ke, neke kiali itiebut Yesus Kristus ke.